Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita kembali membaca kitab Hasyiah Iyanatut Thalibin ya. Hasyiah dari kitab Fathul Mu'in. Ini masih membahas seputar bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai di kata ini fafihi. Fafihi raddun ala man. Bismillahirrahmanirrahim. Fafihi raddun ala man ya'taqidu anal bada'ata kama takunu bismillahi takunu aidan bismi alihatihim wa hada yusamma qasra ifrat. Jadi qasr itu maknanya membatasi ya. Dalam video sebelumnya dijelaskan bahwa maksud dari ucapan bismillah adalah memulai sesuatu itu tidak bisa sempurna kecuali dengan bantuan dari Allah saja. Jadi hal ini menolak ya, menolak keyakinan seseorang yang meyakini bahwa memulai sesuatu itu bisa dengan nama Allah dan nama Tuhan mereka. Jadi berdoanya tidak hanya menggunakan nama Allah saja, tidak hanya meminta kepada Allah tapi meminta kepada Tuhan mereka, bisa berupa apapun ini ya, bisa berupa batu, berhala, matahari dan lain-lain. Ya. kalau kita menentukan hal itu ya, menentukan hal itu yang asalnya memulai sesuatu dengan dua Tuhan yaitu Allah dan yang lain. Kalau kita menentukan hanya Allah saja, itu namanya qasr ifrat ya. Qasr ifrat. Jadi meringkas dan mengesakan asalnya persekutuan dua Tuhan kemudian berubah menjadi hanya satu saja. Ini di sini hujan lebat ya, semoga tidak mengganggu. Waradun alaman ya'ta gitu annaha latakunu bismillahi fa innama takunu bismi alihatihim kadahriyah almunkirina wujudahu ta'ala wa hadha yusamma qasra qalbin. Selain menolak keyakinan yang pertama tadi, memulai dengan bismillah juga menolak keyakinan orang-orang yang meyakini bahwa memulai sesuatu itu menggunakan nama Tuhan mereka, tidak menggunakan nama Allah. Di sini dicontohkan seperti Dahriyah ya. Dahriyah ini kalau tidak salah ateis. Mereka mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau keyakinan yang seperti ini, menolak keyakinan yang seperti ini itu namanya qasru qalbin. Meringkas dengan merubah ya, merubah. Asalnya mereka memulai dengan Tuhan selain Allah, kemudian dirubah ke Tuhan Allah. Itu namanya qasru qalb. Waradun aidan alal mutaraddidin baina an takuna bismillah aw bismi alihatihim wa hada yusamma qasra ta'yin. Kemudian yang terakhir ini juga menolak, kalimat bismillah ini juga menolak keyakinan orang-orang yang ragu-ragu di saat mereka memulai sesuatu apakah harus memulai dengan nama Allah atau nama Tuhan mereka. Kemudian kita menentukan itu nama Allah, itu namanya qasru ta'yin. Jadi qasr itu ada tiga ya, dalam kitab ini qasr ada tiga. Qasr yang timbul dari kalimat bismillah itu ada tiga. Ada qasr ifrat, ada qasr qalb, ada qasr ta'yin. Qasr ifrat ini menolak keyakinan bahwa memulai sesuatu selain menggunakan nama Allah juga menggunakan nama Tuhan selain mereka, Tuhan mereka. Kemudian yang kedua qasr qalb. Qasr qalb ini menolak keyakinan orang-orang yang meyakini bahwa memulai sesuatu itu tidak menggunakan nama Allah tetapi menggunakan nama Tuhan mereka. Kemudian yang terakhir qasr ta'yin ini untuk orang-orang yang ragu-ragu apakah memulai dengan nama Allah atau dengan nama Tuhan mereka. Qalal 'allamatus subban, tsummal qasru huna ghairu haqiqi, li ta'dzuril haqiqi fi qasri sifati 'alal mausuf kama huna. Fa inal ma'na qasrul ibtida'i 'ala kaunihi bismillahi la yata'addahu ila kaunihi bismi ghairi. wa in sabatalahu awsafun akhar kakaunihi fi dzibalin. Jadi qasar-qasar ini, qasar ini sebenarnya berangkal dari video sebelumnya ya. Video sebelumnya yang menjelaskan muta'alak huruf ba. Muta'alak huruf ba itu ditakdirkan di setelah bismillah. Jadi bismillah kemudian baru u'alifu ya. Di video sebelumnya kan seperti itu. Lah kalau ada muta'alak yang didahulukan, kalau ada amil yang didahulukan, kalau ada ma'mul yang diakhirkan, kalau ada ma'mul yang didahulukan dan amil yang diakhirkan, ini hujannya cukup lebat ya. Saya ulangi lagi. Kalau ada ma'mul yang didahulukan dan amil yang diakhirkan, maka itu bermakna qasar, memiliki arti qasar. Ya, qasar itu ada tiga macam seperti yang dijelaskan tadi. Kemudian ada satu ulama yang bernama As-Sobban. Beliau mengatakan bahwa qasar dalam bismillah ini tidak qasar yang hakiki. Karena qasar hakiki itu tidak bisa untuk meringkas sifat kepada mausuf ya, meringkas sifat kepada mausuf. Karena makna bismillah ini adalah meringkas permulaan dengan nama Allah ya. Permulaan hanya terbatas dengan nama Allah, tidak sampai ke selain Allah ya. Tidak sampai ke selain Allah. Jadi meringkas itu maksudnya hanya satu saja. Walaupun dengan itu masih ada hal-hal lain yang harus diperhatikan. Misalkan kalimat ini diucapkan untuk perbuatan-perbuatan baik ya. Jadi walaupun bismillah ini termasuk kategori qasar, meringkas, akan tetapi masih ada hal-hal lain yang menjadi ketentuan pengucapan bismillah. Misalkan kalimat perbuatan yang dilakukan itu adalah perbuatan baik. Qauluhu wal ismu mustaqun minas sumuwi ay ma'khudun minhu wa far'un anhu wa huwal 'ulu li anna musammahu ya'lu bihi wa yartafi'u an zawiyatil juhran ila mahfalil i'tibari wal irfan. Sekarang kita membahas kata ismu ya. Jadi bismillah itu setelah huruf ba kan kata ismu. Ismu itu dari kata apa? Ismu itu diambil dari kata apa? Kalau dalam kitab Fathul Mu'in, kata ismu diambil dari kata asumu. Diambil dan merupakan cabang dari kata sumu, turunan dari kata sumu. Makna dari sumu adalah tinggi. Mengapa nama itu diambil dari kata yang bermakna tinggi? Itu mengapa? Karena orang yang dinamai, setelah dia memiliki nama, itu dia menjadi tinggi. Yang asalnya tidak dikenal orang, menjadi dikenal oleh orang. Menjadi dikenal. Jadi kan dari tidak kenal, menjadi kenal, itu kan tinggi ya. Maksudnya pas suku kata asli dari kata ismu yaitu tinggi. Li'anna muhaqqaratil asya'i laisa syai'un minha mimma yud'u lahu ismun khasun biha bal yu'abbaru anha bismi jinsiha aw naw'iha. Karena ini alasannya ya, mengapa seseorang yang punya nama itu dianggap lebih tinggi daripada yang tidak punya nama? Karena karena hal-hal yang remeh ya, sesuatu yang remeh itu tidak memiliki nama tertentu. Tidak memiliki nama tertentu. Hanya dipanggil dengan nama jenisnya saja, hanya dipanggil dengan nama jenisnya. Ini tidak diberikan contoh ya. Tapi hal-hal yang tidak penting itu tidak punya nama, hanya dipanggil atau disebut dengan nama jenisnya saja. Kalau punya nama berarti itu kan lebih tinggi daripada yang tidak punya nama. Wa hadza madzhabul bisriyyin fa asluhu indahum sumuun khudifat lamuhu tahfifan li'anal wadi alima annahu yakthuru istimaluhu fa khaffafahu wa sakatat sinuhu. Sakatat ini gimana ini? Jadi pendapat dalam Fathul Mu'in ini adalah pendapat dari ulama Basroh ya, pendapat dari ulama Basroh. Menurut ulama Basroh, kata ismu itu asalnya adalah asumu, asalnya adalah sumu. Jadi sin, mim dan wawu. Lalu wawunya dibuang yang merupakan ini saya teruskan di video setelahnya ya. Wa hadza matamul bisriin, ini saya teruskan di video setelahnya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang menyimak video hingga akhir. Wallahu a'lam bishawabi.